السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله telah diriwayatkan oleh Imam Baya' al-Maqdisi rahimahullah demikian pula oleh Imam At-Tabarani dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal khair wasyarr khazain mafatihu harrijal sesungguhnya kebaikan maupun kejelekan keduanya adalah tersimpan dan kunci pembukanya adalah manusia itu sendiri. Fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lis syarr. Maka bahagialah tuba surga bagi seorang hamba yang Allah jadikan dirinya kunci pembuka kebaikan dan dia penutup kejelekan. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lis-syarr mighlaqan lil-khair. Tetapi celaka bagi seorang hamba yang dirinya dijadikan sebagai kunci pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Kebaikan adalah segala yang dicintai oleh Allah. Segala kebaikan yang diinginkan oleh seorang muslim demi kebahagiaan dunia dan akhiratnya, baik itu al-ilmu nafi' ataupun al-amalu salih, akhlak karimah wal sulukul hasan, segala kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hadis ini bahwasanya pertanda jika Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, pertanda jika Allah meridhai hambanya, akan Allah jadikan hamba ini kunci pembuka kebaikan dan dia penutup kejelekan. Kejelekan adalah yang dimurkai Allah. Kejelekan adalah fitnah dan segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan madarat, fasad, segala kerusakan di dunia maupun akhirat. Maka hamba yang diridhai oleh Allah, Allah jadikan dia kunci pembuka kebaikan dan dia penutup kejelekan. Karena dia dijadikan oleh Allah kunci kebaikan, maka dia selalu disibukkan dengan kebaikan yang dia pelajari, yang dia kaji, yang dia ajarkan kepada saudara-saudaranya adalah ilmu nafi' dan amalus saleh. Dia selalu bersama kebaikan dan di dalam kebaikan. Itu yang tersimpan dalam kalbunya, ilmu dan amal saleh, akhlak karimah dan suluk hasan. Itu yang terucap dalam lisannya, sehingga jika dia berbicara, yang keluar dari lisannya adalah al-khair. Jika dia hadir, maka hadir bersamanya kebaikan. Jika orang melihat dia mengingatkan mereka kepada kebaikan, maka orang, umatnya, saudara-saudaranya selalu mendapat kebaikan darinya. Mereka paham kebaikan dari jalan dia. Mereka mengerti kebaikan karena ajarannya dan dakwahnya. Demikian dia pembuka kebaikan, sehingga kebaikan itu tersebar ke sekian banyak orang. Dia sebagai penyebabnya, dia sebagai kunci pembukanya, sehingga orang banyak mendapat manfaat karenanya. Adapun kejelekan, dia tutup rapat-rapat, sehingga orang lain terselamatkan dari kejelekan. Selalu dia nasihati, selalu dia tahzir, dia ingatkan dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam syubhat yang akan mencelakakan dan merugikan dunia dan akhirat mereka, memadorotkan agama mereka. Dia selalu bernasehat, mengingatkan agar mereka jauh dan meninggalkan segala bentuk syar. Umat terselamatkan dari berbagai kejelekan yang dimurkai Allah juga melalui dia. Allah berikan taufik kepadanya. Tuba, bahagialah jannah bagi seorang hamba yang Allah pilih dia, Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan dan penutup dari kejelekan. Tetapi ibadallah, yang celaka ketika hamba itu dijadikan kunci pembuka kejelekan. Sekian perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan ilmu nafi', yang jauh dari amalun saleh, perkara yang tidak diridhai oleh Allah, segala yang semakin menjauhkan seorang hamba dari Rabb-nya, yang melalaikan seorang hamba dari akhiratnya, yang menjadikan seorang hamba semakin menyimpang, semakin jauh dari ajaran Al-Haq. Dia yang membuka kejelekan itu, dia yang mengajarkan itu kepada orang, dia yang membuka dan menunjukkan jalannya kepada mereka, karena dia selalu berada dekat dengan fitnah, dia selalu hidup dan dekat dengan kejelekan. Yang tersimpan dalam kalbunya adalah syarr, kejelekan. Sehingga jika terucap kata-kata dari lisannya, yang keluar adalah syarr, yang keluar adalah fitnah dan syubhat. Jika dia berbuat, maka perbuatannya adalah perbuatan syarr, hanya merusak, hanya memecah belah, hanya mendatangkan kerugian dan madarat bagi orang lain. Wal'iyadu billah. Jika dia hadir, jika dia datang, berarti datang bersamanya kejelekan. Jika dia dilihat mengingatkan orang kepada kejelekan dan syarr, adapun kebaikan tidak pernah dia ajarkan kepada orang lain. Adapun yang diridhai oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan dan dinasehatkan oleh ulama nasihin, tidak pernah dinasehatkan kepada saudara-saudaranya, tidak pernah dia ajarkan itu kepada mereka, dia tutup kebaikan, wal'iyadu billah, sehingga orang terharamkan dari kebaikan karena dia. Dia kunci rapat-rapat itu kebaikan agar orang lain tidak mengenali dan tidak mengetahuinya. Celaka dan sengsaralah kehancuran bagi seorang hamba yang seperti itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hendaknya setiap kita, setiap muslim selalu berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian selalu berusaha untuk dekat dengan al-khair, dengan ilmu nafi', untuk selalu tersibukkan dengannya, dengan amalun saleh, sehingga Allah jadikan dia miftah al-khair, kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, mighlaqan lis-syarr, penutup dari kejelekan, sehingga orang terselamatkan dari kejelekan, saudaranya Allah selamatkan dari berbagai fitnah, saudara-saudaranya terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang merugikan agama dan akhirat mereka, karena dia sebagai pemegang kuncinya, Allah jadikan dia itu sebagai taufik yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di dunia ini tempat seorang muslim untuk beramal saleh. Di dunia ini tempat seorang mukmin untuk berbenah diri demi kematiannya dan persiapan bekal untuk setelah kematiannya, untuk akhiratnya. Maka seperti yang disebutkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawm amalun wala hisab, hari ini di dunia yang ada adalah tempat beramal, belum dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, tetapi esok di akhirat yang ada adalah hisab. Bukan waktunya untuk orang berbenah diri dan beramal saleh. Maka gunakan waktu dan usia yang masih Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal demi akhirat kita. Gunakan untuk kita menambah ilmu dalam agama kita, menambah amal saleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah oleh kita, mereka menyesali di akhirat ketika mereka berharap untuk diberi kembali kesempatan hidup yang mereka harap. Jika saja diberi kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu harapan mereka. Di mana Allah sebutkan tentang mereka ini dan penyesalannya, la'alli a'mala salihan fima tarak. Beri aku usia lagi ya Allah, hidupkan aku kembali untuk aku beramal saleh, untuk aku berbenah diri yang itu aku tinggalkan selama hidup. Itu harapan manusia, dikala harapan itu tidak akan ada guna baginya, tidak akan lagi Allah hidupkan orang setelah kematiannya. Mengingatkan kepada kita bahwa ketika mereka berharap hidup kembali, hanya satu yang dia harapkan, amal soleh yang dia tinggalkan selama hidupnya. Tidak ada manusia itu berharap jika saja hidup kembali untuk menambah harta bendanya. Tidak ada dia ingat jika ditambah usianya, dihidupkan kembali oleh Allah untuk dia menambah anak keturunan, istri dan segala kemewahan perhiasan dunia ini. Satu-satunya yang mereka harapkan jika saja dia dihidupkan kembali oleh Allah untuk dia berbenah diri, untuk dia beramal saleh. Maka selagi hayat kita dikandung badan, beramal solehlah kita, berilmulah agar kemudian hidup kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير وأجرنا وباعدنا من مفاتيح للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.